Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-13 dari buku yang ke-4. Langsung saja kita buka halaman 61. الدرس الثالث عشر pelajaran ke-13. Di sini ada حوار percakapan antara Said dan Yasir. Mana kita baca? Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? La hadza kitabu Hamidin. Bukan. Ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Di mana kitab Muhammad? Ia di atas meja. Ia di atas meja itu di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Ia di atas meja Pak Guru. Qalamu man hadha ya Ali? Pena siapakah ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini pena Pak Guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Ia di atas meja. Nah, pembahasan kita di sini ialah mengenal kata tahta, atau yang disebut dengan, nanti ada pembahasannya, disebut dengan dzaraf. Dzaraf yaitu kata keterangan, keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Di sini dicicil pembahasannya mengenalkan dzaraf makan, keterangan tempat, yaitu tahta. Tahta. Ada yang lainnya seperti amama, kemudian fauqa, dan yang lainnya. Kita fokus terlebih dahulu pada kata tahta. Ini merupakan keterangan tempat atau dalam bahasa Arab disebut dengan dzaraf. Dzarful makan. Dzarful makan. Biasa diartikan dengan diartikan di bawah. Tahta artinya di bawah. Ini bahasa Arab. Tahta artinya di bawah. Dan kata-kata yang terletak setelah tahta harus majrur. Harus majrur. Majrur itu harakatnya kasroh. Harakatnya kasroh. Ingat, ini pembahasan kita sebagai pemula. Majrur itu kasroh. Harakat terakhirnya kasroh. Contoh-contohnya di sini sebutkan aina kuratu Hashimin hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Di mana bola Hashim? Hiya, ia tahta, di bawah al maktabi, di bawah meja. Al maktabi dibaca majrur karena ada dzaraf, yaitu tahta. Karena di depannya ada dzaraf. tahtal maktabi. Tidak boleh dibaca tahtal maktabu. Atau dibaca tahtal maktaba. Yang betul tahtal maktabi. Karena ada dhorof di depannya. Contoh yang lain. Al-himaru tahta syajarati. Al-himaru tahta syajarati. Keledai itu di bawah pohon. Asyajarati dibaca majrur karena ada dhorof. Karena ada dhorof, yaitu tahta. Tahta syajarati. Aina miftahus sayyarati? Huwa tahta sariri. Di mana kunci mobil itu? Huwa tahta sariri. Dia di bawah atau ia di bawah tempat tidur. Kemudian halaman 63 di situ sebutkan ingatlah min ila fi ala itu huruf jar. Harus diingat. Ini sebagian dari huruf jar yang sudah atau sebagian dari huruf jar. Dan itulah yang telah dipelajari pada buku-buku sebelumnya atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Min, ila, fi, ala. Ini 4 huruf jar. Dan masih ada huruf jar yang lainnya. Min, ila, fi, ala. Huruf jar. Tahta. Itu dhorof. Dhorof. Fungsinya. Amalannya. Amalan huruf jar dan dhorof sama, yaitu menjadikan kata yang terletak setelahnya majrur, menjadi majrur berharakat kasrah. Min ila fi ala. Kemudian tahta. Tahta. Tahta bukan huruf jar, tapi dhorof. Tapi dhorof. Nah, itu pembahasannya kita. Tinggal masuk latihan-latihan. Sebelum masuk latihan, ada yang ingin tanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, kita masuk langsung masuk pada latihan. Latihan 1 halaman 63. Di sini ada apa namanya kata-kata yang masih ngacak, masih acak, disuruh untuk membuat atau menyusun kalimat sempurna dengan kata-kata tersebut, dilengkapi dengan harokat, harokat. Taib, latihan 1 nomor 1 Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-kalbu tahta sajarati. Nah, al-kalbu tahta sajarati. Al-kalbu tahta syajarati. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf. Ustaz, al-kitu tahtal khizanati. Al-kitu tahtal khizanati. Naam, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Qalamul abi tahtal kursiyi. Qalamul abi tahtal kursiyi. Naam. Al-Akh Yunus. Salam Ustaz. Bismillah. Mistaratul mudarisi tahtal kitabi. Naam, mistaratul mudarrisi tahtal kitabi. Al-Akh Imam, silakan. Al-Hajaru tahta sayyarati. Al-Hajaru tahta sayyarati. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian latihan 2. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti contoh. Contohnya di sini pena, ini sebuah pena, ini pena Muhammad di bawah meja. Qalamun, hadha qalamu Muhammadin, qalamu Muhammadin tahtal maktabi. Bagian A, buku tulis, ini sebuah buku tulis. Tafadhal al-akh Abu Abdillah Joko, silakan. Nampak. Buku tulis, daftarun, ini sebuah buku tulis. Hadha daftarun, ini buku tulis Yasir. Hadha daftaru Yasirin, buku tulis Yasir di bawah tas. Daftaru Yasirin tahtas tahtal akibati. Nah, buku tulis daftarun. Hadha daftarun. Hadha daftaru Yasirin. Daftaru Yasirin tahtal maktab. Tahtal haqibati. Naam. B, al-akh Abu Khadijah, silakan. Bismillah. Sepeda. Darajatun. Ini sebuah sepeda. Hadza darajatun. Ini sepeda pedagang. Hadza darajatul tajiri. Sepeda pedagang itu di bawah pohon. Ada rajatu tajiri tahta tajaroti. Naam, sepeda. Darrajatun. Pakai tasydid pada huruf ra. Darrajatun. Hadihi darrajatun. Hadihi darrajatut tajiri. Darrajatut tajiri. Tahta syajarati. Naam. Al-Akh Abu Amzar, silakan. C, gunting. Naam Ustaz, bismillah. Gunting. Mikosun. Ini sebuah gunting. Hadza mikosun. Ini gunting ibu. Hadza mikosun. Hadza mikosul ummi. Gunting ibu di atas kulkas. Mikosul ummi alat salat jati. Naam. Mikosun. Mikosun pakai tasydid. Hadza mikosun. Hadza mikosul ummi. Miqassul ummi ala thallajati. Miqassul ummi ala thallajati. Taib, diperhatikan semuanya panjang pendeknya, kemudian harakat serta tasydid pada setiap kata-kata yang kita hafal. Naam. Kemudian bagian latihan 3. Latihan 3, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. A, kucing itu di bawah mobil. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Bismillah. Kucing itu di bawah mobil. Al-kittu tahta sayyarati. Al-kittu tahta sayyarati. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Kerudung itu di atas kursi. Al-himaru alal kursi. Al-himaru alal kursi. Naam. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Di mana pena Hamid? Ia di bawah tas. Aina qalamu Hamidin? Huwa tahtal haqibati. Aina qalamu Hamidin huwa tahtal haqibati. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Di mana periuk Yasir? Ia di bawah meja. Aina kidru Yasirin? Ia tahtal maktabi. Naam. Aina kidru Yasirin? Hiya tahtal maktabi. Al-Akh Imam, silakan. Sapu tangan anak laki-laki itu di bawah kemeja. Min dinun waladi tahtal komisi. Min dilul waladi tahtal qamisi. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum. Selesai pelajaran ke-13. Alhamdulillah. Masih ada sisa waktu. Kita baca sedikit pelajaran ke-14. Halaman 65. Hamzatul wasli. Ibnu man hadha? Anak laki-laki siapa ini? Kita baca. Ibnu man hadha? Hadha ibnu Yasirin. Anak laki-laki siapa ini? Ini anak laki-laki Yasir. Aina ibnu Sa'idin? Di mana anak laki-laki Sa'id? Ibnu Sa'idin fil masjidi. Anak laki-laki Sa'id di masjid. Ibnu Yasirin tabibun. Wabnu Sa'idin mudarrisun. Anak laki-laki Yasir dokter. Dan anak laki-laki Sa'id guru. Mas mut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. Siapa nama pedagang itu? Nama pedagang itu Mahmud. Masmul muhandisi. Siapa nama insinyur itu? Ismul muhandisi Khalidun. Nama insinyur itu Khalid. Nah, perhatikan pembahasan kita, yaitu mengenal tentang hamzah wasol. Ini berkaitan dengan penulisan, juga berkaitan dengan baca, berkaitan dengan tata cara penulisan dan tata cara membacanya. Hamzah wasol itu hamzah yang tidak ada apanya itu, bagian atasnya itu. Ya, bentuknya alif. Makanya diperhatikan penulisannya, beda. Jadi ada dua hamzah. Ada hamzah wasal dan ada hamzah qata'. Hamzah wasal itu yang sedang kita bahas. Hamzah pada kata ibnun, hamzah wasal itu contohnya hamzah yang ada pada lafad ismun. Penulisannya alif gitu ya. Kalau hamzah qata' itu contohnya pada kata ahmadu, ahmad. Penulisannya ada atasnya itu. Ada hamzahnya bagian atas. Ahmadu. Atau contoh yang lain, misalkan hamzah qata' ahmaru misalnya. Ahmaru. Akhdaru. Pembahasan kita adalah hamzah wasal. Ada apa dengan hamzah wasal? Hamzah wasal pada kata ibnun dan ismun, ini hanya sekedar contoh saja, ibnun dan ismun adalah hamzah wasal. Hamzah pada kata ismun dan ibnun disebut dengan hamzah wasal. Alif yang ada di depannya itu, ismun, ibnun. Perhatikan penulisannya. Salah jika ditulis dengan ada hamzah di bawahnya, ismun. Atau ibnun di bagian bawahnya dikasih hamzah, itu salah. Penulisannya salah. Jika kata ibnun dan ismun terletak di awal kalimat, maksudnya tidak ada kata yang mendahuluinya, maka hamzahnya dibaca. Hamzahnya dibaca. Contoh, ismut tajiri mahmudun. Ismu dibaca dengan kasroh. Ismut tajiri mahmudun. Hamzah wasalnya dibaca. Tapi kalau hamzah wasalnya atau kata yang ada hamzah wasalnya ini terletak atau sebelumnya itu ada kata atau huruf, jadi dia bukan di awal kalimat, maka hamzah tersebut tidak dibaca. Tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Pembahasannya itu saja. Ismut tajiri mahmudun. Wasmu, wasmu. Wasmul muhandisi Khalidun. Apa bedanya ismu yang pertama dengan ismu yang kedua? Ismu yang pertama terletak di depan dan tidak ada kata yang ada di depannya, tidak ada kata yang mendahuluinya. Ismut tajiri mahmudun, maka hamzah wasalnya dibaca. Hamzah wasalnya ditulis dan dibaca. Ismut tajiri. Kalau ismu yang kedua pada contoh halaman 66 itu bagian atas, wasmu, wasmul muhandisi. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca wa kemudian masuk ke huruf sin yang berharakat sukun. Wasmu, wasmu. Tidak dibaca wa ismu. Tidak dibaca wa ismu. Ini salah. Salah. Karena dia hamzah wasol. Hamzah wasol. Kalau hamzah wasol, sebelumnya ada huruf atau kata yang bisa disambung, maka hamzah wasolnya tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Alifnya atau hamzahnya tetap ditulis, tapi tidak dibaca. Ismut tajiri mahmudun, wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, tapi difahami ya. Dan termasuk hamzah wasal juga adalah kata yang diawali dengan alif lam. Kata yang diawali dengan alif lam. Contohnya, al-muhandisu. Itu kan ada alif lam. Alif itulah yang disebut dengan hamzah wasol juga. Masuk dalam kategori hamzah wasol. Kalau terletak di depan, maka dibaca al-muhandisu. Tapi kalau sebelumnya ada didahului dengan suatu kata, maka alifnya tidak dibaca. Wasmul mul muhandisi. Wasmul muhandisi. Tidak dibaca wasmu al-muhandisi. Nah, tayyip. Pembahasannya seputar hamzah wasol, bagaimana membacanya, kapan hamzah wasol itu dibaca, dan kapan tidak dibaca. Nah, pembahasannya itu. Kesimpulannya, hamzah wasol, jika terletak di awal kalimat, maka hamzahnya dibaca. Ismu ibnu. Kalau terletak atau di depannya ada sesuatu, ada kalimat, ada huruf, ada kata, maka hamzah wasalnya tidak dibaca tapi tetap ditulis. Wasmul muhandisi Khalidun. Nah, baik, kita coba langsung masuk latihan. Latihan membaca. Membaca bahasa Arab gundul, ini enggak ada harokatnya sama sekali. Ya, membaca latihan-latihan ini. Semuanya tidak ada harokatnya. Nah, antum baca, dikasih harokat, dan diterjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Taib, Al-Akh, dimulai dari Al-Akh Abu Abdillah Joko. Silahkan nomor satu. Namtad. Ibnu man anta, ana ibnu Muhammadin. Artinya? Siapa, anak siapa kamu? Saya anak Muhammad. Naam, ibnu man anta, ana ibnu Muhammadin. Anak siapa kamu? Aku atau saya anaknya Muhammad. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ibnul Waziri fil maktabati. Ibnul Aina, aina ibnu, aina ibnul muha, aina ibnul muhandisi. Oh ya, ada tanda tanya. Nah, artinya anaknya Waziri, anak menteri. Anaknya Pak Menteri ada di perpustakaan. Di mana anaknya insinyur? Naam. Ibnul Waziri fil maktabati. Aina ibnul muhandisi? Al-Akh Abu Amzar, silakan. Naam, Ustaz. Ibnu Solihi fil fil Yabani. Yabani wa Ibnu bacanya anak dari, enggak, diulangi dulu bacanya gimana? Ibnu Salihin fil Yabani wa Ibnu Ammar. Cara bacanya yang betul. Wa Ibnu Ammar. Salah. Gimana bacanya? Wabnu, kan ada kata, ada huruf setelahnya atau sebelumnya. Wabnu, maka hamzahnya tidak dibaca. Tidak dibaca wa ibnu. Nabi langsung disambung. Wabnu, wabnu ammarin fil hindi. Nah, artinya apa? Anak soleh di dalam Yabani. Yabani apa, Ustaz? Sudah lewat. Apa Yaban? Yaban itu Jepang. Jepang. Jepang. Anak dari Soleh di Jepang dan anak dari Amar. Amar di India. Nah, anak Soleh, anaknya Soleh di Jepang dan anaknya Amar di India. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Bismillah. Masmur rajuli ismur rajuli Hashimin. Siapa nama orang laki-laki itu? Nama laki-laki itu Hashim. Naam. Masmur rajuli ismur rajuli Hashimin. Tadi antum bacanya Hashimin. Kenapa dibaca Hashimin? Hashimin mudhaf ilaih, Ustaz. Mana mudhafnya? Mudhafnya ismu. Ih, jauh banget. Ar-rajuli. Ismu apa coba artinya? Ismur rajuli Hashimin. Katanya Hashimin mudhaf ilaih. Mudhafnya ismu. Sementara setelah ismu ada kata ar-rajul. Mana Ustaz? Ar-rajuli ya? Kejauhan kalau mudhafnya ismu. Mudhaf ilaihnya Hashim. Nah, mulai berpikir. Betul-betul gundul ini, enggak ada harakatnya. Apa coba? Kenapa dibaca Hashimin? Hashimin is Nah, Al-Akh Abu Ahnaf barangkali ingin bantu, silakan. Ammar, Al-Akh Ammar tadi baca Hashimin. Kenapa dibaca Hashimin? Kenapa enggak dibaca Hashimun atau enggak dibaca Hashiman? Kenapa lebih milih Hashimin? Al-Akh Abu Ahnaf bisa jawab? Bantu. Hamzah. Hashimin karena mudhafnya ismur rajuli. Tidak salah. Al-Akh Abu Sofa. Mubtada khabar. Kalau mubtada khabar bacanya gimana? Mubtada khabarnya yang ismur rajuli. Terus khabarnya? Oh, ini Hashimun. Jadi namanya rajuli itu Hashimun. Jadi bacanya gimana? Ismur rajuli Hashimun. Hashimun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Ismur rajuli Hashimun. Kenapa baca dengan dhammah? Kenapa marfu? Karena dia khabar. Karena dia khabar. Ismur rajuli Hashimun. Ismu mudhaf, mudhaf ilaihnya ar-rajuli, ar-rajuli. Ismu mubtada, ya, mubtada. Ustaz, itu bukan di awal kalimat, iya sudah selesai kan, itu pertanyaan, kemudian jawaban. Jadi seolah-olah dia kata atau kalimat baru nih. Ismu ar-rajuli, ismu mubtada, dan dia sebagai mudhaf. Kemudian ar-rajuli mudhaf ilaihnya. Kemudian Hashimun, karena tadi sudah ada mubtada, berarti butuh khabar. Hashimun khabarnya. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Taib, nomor 5. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ustaz, ismul Ismul waladi Zaidun wa ismul binti Aisyatun. Ismul waladi Zaidun. Bukan Zaidun. Zaidun. Wasmul binti Aisyatun. Aisyatun. Artikan dulu dah. Sebelum ditanya. Aisyatun afan. Anak laki-laki itu namanya Zaid dan anak perempuan itu namanya Aisyah. Kenapa baca Aisyatun tadi? Aisyatun afan. Hah? Yang betul apa? Aisyatun. Aisyatun. Kenapa enggak dikasih tanwin aja? Aisyatun. Mu'annas, Ustaz. Hah? Mu'annas. Naam. Nama wanita tidak mendapatkan atau tidak menerima tanwin. Naam. Walaupun nanti ada juga yang nama wanita yang ada tanwinnya, Hindun misalkan. Pembahasannya pada isim ghairu munsharif. Maka dibaca wasmul binti Aisyatu tanpa tanwin. Nah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 6. Nah, Ustaz. Ismut talibati Maryamu. Masmul mudarrisatu. Artinya apa dulu? Nah. Ini kata tanya, Afan. Itu kata tanya. Ini wasmul mana? Masmul mudarrisati. Nah, ini. 6. Kasroh ini. Kenapa kasroh? Ini kata tanya, Tad. Enggak ada pembahasan kata tanya itu kasroh, enggak ada. Pembahasannya kita mudhaf ilai. Di sini mudarrisati karena mudhafun ilai ismu mudhaf al-mudarrisati mudhafun ilai. Naam. Artinya nama pelajar perempuan itu Maryam. Siapa nama guru perempuan? Nama perempuan itu. Naam. Taib, nomor 7. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Ibnu Abbasin Tawilun wa Ibnu Muhammadin Qasirun. Artinya? Anak Abbas tinggi dan anak Muhammad pendek. Naam. Ibnu Abbasin tawilun wa Ibnu Muhammadin qasirun. Anaknya Abbas tinggi dan anaknya Muhammad pendek. Al-Akh Imam, silakan. Nomor 8. Ismu tabibati Maryamu. Wasmul mumaridati Zainabu. Nama ibu dokter itu Maryam. Dan nama perawat perempuan itu Zainab. Nah, ismut tabibati Maryam. Nama dokter perempuan itu adalah Maryam. Wasmul mumarridati Zainabu. Dan nama perawat perempuan itu Zainab. Masya Allah, barakallahu fikum. Latihan 2 insya Allah diakhirkan pada pertemuan berikutnya sambil yakni setelahnya dilanjutkan pelajaran ke 15 biidnillahi azza wajal. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan bisa membaca bahasa Arab tanpa ada harokat. Nah, insya Allah bertahap dan insya Allah akan diberi kemudahan biidnillahi azza wajal. Kita cukupkan pada pembahasan ini karena sudah lewat dari 30 menit ya. Insya Allah kita kembali pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.